罗一个点。 对，可以。 嗯。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam suasana mencintai Al-Qur'an, menelaahnya dan mengkajinya dengan memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan hal-hal inilah yang menjadi gambaran kita bagaimana kita senantiasa cinta kepada Al-Quran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji surah Al-Furqan ayat 37 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauman nuhin lamma kazzabur rasula أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Yang artinya, telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Kami telah sediakan bagi orang-orang zolim azab yang pedih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini memang senantiasa memberikan kita sebuah inspirasi. Hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian jikalau kita sudah tidak ada menjadi sebuah cerita kepada orang ataupun generasi yang akan ada di dunia ini. Untuk lebih kita memahami bagaimana penjabaran ayat 37 ini, di sini telah hadir para narasumber kita yang senantiasa aktif mencintai Al-Qur'an seperti Bapak Ustadz Padli dan Ustadz Perdana yang berhadir dalam kesempatan hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Siamu. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-37 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, kita beralih ke informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya yang lain selain Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi Nuh. Menarik di sini bahwa terkadang kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah menurutkan informasi tentang para rasulnya itu berdasarkan masa runtutan rentetan masa kehidupan mereka. Ya, kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam itu lebih dahulu hidup daripada Nabi Musa. Ya, di ayat yang lain Allah walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian baru setelah itu Allah menceritakan tentang nabi lainnya. Kaum Samud, kaum Ad, yaitu Nabi Hud, dan juga ada Samud yang nanti di hari-hari selanjutnya kita bicarakan. Cuma di dalam ayat ini Allah lebih mendahulukan tentang cerita Nabi Musa, informasi tentang Nabi Musa, baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa seperti ini? Kemudian Allah berikan rentetan informasinya karena Allah ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa salah satu umat yang sangat degil, sangat kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap bisa didapatkan sampai hari ini, itu adalah kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Dan itu masih bisa kita lihat sampai sekarang ini. Jadi Allah meletakkan posisi kaum Nabi Musa ya, itu lebih dahulu ceritanya daripada kaum Nabi Nuh untuk memberikan pengajaran, wahai orang Bani Israel, wahai orang Yahudi, ingat baik-baik, nabi kamu adalah Nabi Musa, tapi ternyata kamu tidak mengikuti nabi kamu. Baru kemudian Allah menceritakan tentang Nuh. Tapi juga hal yang menarik di sini adalah ternyata ketika Allah menceritakan tentang para nabinya, Allah menceritakan tentang Nabi Musa, tapi Allah tidak menceritakan tentang Nabi Nuh. Ya, di ayat sebelumnya Allah mengatakan walaqad ataina Musa, sedangkan di ayat ke-37 ini wa qaumanuhin. Ya, Nah, kenapa kemudian ada perbedaan redaksi di sini? Allah tidak menceritakan tentang Nabi Nuh, tapi tentang kaumnya. Sedangkan Nabi Musa, Allah menceritakan Nabi Musa, baru kemudian menceritakan tentang kaumnya. Jawabannya adalah karena salah satu yang begitu dahsyat juga menentang para nabinya, ya, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa begitu dahsyat mereka menentangnya? 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berceramah, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya segelintir saja. Coba bayangkan 950 tahun berdakwah, yang beriman mungkin hanya hitungan jari saja, ya. Sungguh suatu dahsyat sekali penolakan mereka, tetapi juga menjadi pelajaran kepada kita semua. Inspirasi kepada kita semua, jangan cepat menyerah ketika kita adalah para pelaku dakwah. Karena kita punya profil seorang Nuh alaihi salam yang menyampaikan ajaran dakwah selama ratusan tahun, tapi tidak pernah bosan dan tetap aktif di dalam melaksanakan dakwahnya. Jangan hanya gara-gara menyampaikan dan kemudian orang bersikap sinis, kemudian kita menjadi menyerah dan kemudian akhirnya melarikan diri dari objek dakwah yang ternyata bersikap sinis kepada kita. Karena Nabi Nuh alaihi salam ternyata di dalam catatan sejarahnya adalah seorang nabi yang harus mengalami berbagai kesulitan dan lebih lagi sikap sinis dan respon tidak negatif dari kaumnya. Terkadang dilempari dengan batu, dilempari dengan tai, kotoran. Bahkan ketika Allah menyuruh membuat bahtera, yang dilakukan oleh kaumnya adalah mengisi kapal Nabi Nuh alaihi salam dengan kotoran dan sebagainya, yang tentunya sungguh suatu hal yang tidak enak. Jadi inspirasinya di sini adalah belajarlah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang tetap aktif dan giat berdakwah walaupun harus ratusan tahun dan hanya segelintir orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan cepat menyerah dengan kondisi dan keadaan objek dakwah yang mungkin tidak memberikan respon yang terbaik buat buat kita yang menyampaikan dakwah. Saya kira itu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kembali kita diajak berwisata ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita bisa mundur dalam hitungan ratusan tahun dan juga bisa hidup mundur wisata ke ribuan tahun sampai mengambil pelajaran dari cerita Nabi Nuh alaihissalam. Begitulah samudra Al-Quran luasnya. Ditarik ribuan tahun pun kita bisa mendapatkan hikmah dan inspirasi dalam kehidupan kita. Selaras dengan ayat tentang Nabi Nuh, sahabat inspiratif bisa juga membuka surah Hud ayat ke 38 dan seterusnya. Ini bicara tentang bagaimana cerita tentang Nabi Nuh, bahkan tentang bagaimana ke pembangkangan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yang mengatakan anaknya qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Bagaimana anaknya mengatakan aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi untuk menghindarkan aku dari air bah. Demikian kata anaknya Nabi Nuh, sampai anaknya saja membangkang terhadap apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sahabat inspiratif rahimakumullah, seperti yang dipaparkan di ayat sebelumnya, ya, di hari sebelumnya telah kita bahas, siapapun yang membangkang terhadap kebenaran, siapapun yang membangkang terhadap kebaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berada pada kehancuran. Maka kita pernah mungkin menonton sebuah televisi film Laskar Pelangi, inspiratif sekali gurunya mengatakan, siapapun yang malas sholat dan membangkang, silahkan pandai-pandai berenang gitu saat katanya, karena nanti bisa banjir gitu ya. Yang membangkang buat anak-anak gitu kan, jadi anak-anak kecil kadang dibilang, oh, nanti akan dibakar, maka siap-siap belajar dibakar tangannya pakai api, kalau kuat berarti kurang lebih ya begitu. Tapi rata-rata begitulah cara mengajarkan untuk anak-anak. Jadi yang menarik dari kisah Nabi Nuh adalah, jikalau kita cerita tentang Gunung Sinabung dan kita bicara tentang Belawan, bisa dibayangin sahabat inspiratif, nggak ada hujan, nggak ada badai, Nabi Nuh bangun kapal di atas gunung yang ternyata ditemukan oleh arkeolog internasional, bahkan yang menemukan adalah orang-orang kafir, menemukan kapal Nabi Nuh persis di tempat yang diindikasikan dalam Al-Quran, yang alhamdulillah panjangnya itu kurang lebih 1 km Ustaz ya. Dan sampai saat ini belum ada kapal sebesar kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ditemukan ada satu jenis batu, arkeolog mengatakan sebagai salah satu sumber listrik di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah, ribu tahun silam ternyata penemu listriknya ternyata Nabi Nuh ya, dan para umat terdahulu. Maka dikatakan dalam surah Al-Hud juga, wa kullama maru alaihi mala'u min qawmi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kurang lebih intinya para pemuka-pemuka pada saat itu membilang Nabi Nuh ini gila, stres, bangun kapal kok di atas gunung. Tapi demikianlah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelajaran buat kita, apapun mungkin, kapanpun bisa terjadi ya. Semoga kita belajar dari gelombang tsunami yang luar biasa Ustaz ya, ya, yang menjadi pelajaran kita, dan dalam waktu begitu singkat, hanya hitungan menit, detik saja sudah ribuan, ratusan ribu Ustaz ya, ratusan ribu yang meninggal dunia. Insyaallah begitu Ustaz pembelajaran buat kita. Ya, baik, terima kasih kepada Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana, yang mana kedua narasumber kita tadi telah menyampaikan dan mengurai ayat 37 ini dalam surah Al-Furqan juz 19 mengenai kehidupan kaum Nuh. Baiklah, di sini kalau sedikit kita memberikan sesuatu hal yang berkaitan pada kehidupan keseharian kita, sesungguhnya dalam menjalani hidup ini ketika kita menuju kematian, sesungguhnya kita sedang menulis sebuah buku cerita tentang diri kita, yang mana buku cerita itu akan menjadi sesuatu hal bacaan bagi kalangan-kalangan generasi setelah kita. Artinya, baik pun kita akan dibaca oleh orang sesudah sebelum kita, yang akan generasi kita, buruk pun juga akan dibaca oleh kalangan yang yang generasi kita tersebut. Baiklah para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai kisah inspirasi dalam ayat 37 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.